ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. قال حدثنا telah menyampaikan kepada kami kata Imam Al-Bukhari, kemudian langsung masuk ke rawi terakhir, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada beliau dan kedua orang tuanya. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali pernah bersabda, ma min ayyamin, tidak akan pernah anda dapati bilangan hari dalam setahun. Di setahun hitungan 365 hari itu kurang lebih, anda enggak akan pernah dapati kecuali di hari-hari khusus. Enggak semua hari 365 hari ini. Anda tidak akan pernah dapati perjalanan hari al-amalu sholihu fiha, yang saat anda mengerjakan amal soleh di hari-hari ini saja, ahabbu ilallahi, maka amalan anda akan naik statusnya langsung dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi kata Nabi, ada beberapa hari saja dari perjalanan hari selama setahun yang anda lalui. Misal kita ambil cepat contoh saja, kalau kita sebutkan misal setahun ada 365 hari, misal saja, misal di antara 365 hari ini ada beberapa hari yang kalau anda mengerjakan, ini kuncinya, saya langsung bulati, kalau anda mengerjakan amal soleh di hari-hari ini, maka status amalan ini akan langsung naik statusnya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Barusan tadi kita sholat isya. Pertanyaan saya, dari sekian anda sholat isya yang pernah anda kerjakan selama hidup, sholat isya mana yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Anda sebelum isya sholat maghrib, pertanyaan saya, apakah sholat anda dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Anda hari ini baca Al-Quran, pertanyaan saya, apakah bacaan anda dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Anda hari ini infak, dari sekian yang diinfakkan, dari mana yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Anda hari ini beramal soleh, pertanyaan saya, apakah amalan anda seketika dicintai oleh Allah? Tapi ketika anda hadir di hari-hari ini, setiap yang anda kerjakan, kalau benar itu amal soleh, statusnya akan naik langsung amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, kalau anda mengerjakan sesuatu dan amalan itu dicintai oleh Allah, bonus apa yang anda dapatkan selain amalan-amalan yang belum tentu turun cinta Allah kepadanya? Si fulan baca Al-Quran, dapat pahala, tapi bacaannya belum tentu dicintai Allah. Pahala dia dapatkan, cinta Allah belum diraih. Si fulan B baca Quran, dia dapat pahala dan bacaannya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika yang bacaannya dicintai oleh Allah, selain pahala, apa yang dia dapatkan? Perhatikan keterangan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kalian serius mencintai aku, kata Allah, maka buktikan cintamu itu dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya ikuti cara Nabi membimbing salat. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Al-Bukhari nomor hadis 651. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Puasa, ikuti cara Nabi puasa. Makan, ikuti cara Nabi makan. Dan seterusnya. Begitu kita ikuti dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, sampai dirangkum oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukharinya, sampai beliau beri nama kitab Sahihnya bukan sekedar kitab. Saya tidak menginginkan, kata Imam Al-Bukhari, kalau dalam bahasa kita, saya tidak menginginkan anda menjadikan kitab saya sebagai koleksi yang cuma anda pajang, anda deretkan, jadi tampilan dalam kehidupan. Kalla. Kata beliau, kitab saya ini al-jami as-sahihul musnad al-mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini kitab berisi petunjuk kehidupan. Isinya sahih, bersumber dari Nabi SAW. Bukan karya saya, bukan karangan saya. Langsung ke tujuan, tidak bertele-tele. Apa isinya? Semua aktivitas Nabi SAW. Sunnah-sunnahnya dan keseharian dalam 24 jamnya. Saking pahamnya beliau dengan ayat tadi, saking inginnya memberikan petunjuk kepada kita untuk mengikuti tuntunan Nabi, maka beliau merumuskan semua tuntunan Nabi yang beliau bisa dapatkan, dituliskan dalam bentuk kitab. Tulis-tulis, dibagi 97 pembahasan. Orang baca Al-Bukhari, umumnya cuma dibawa, dibaca hadis Nabi, padahal beliau membuat bab petunjuk kehidupan. Kitabul Iman, berisi 57 hadis. Nih, bab tentang iman. Siapa yang imannya ingin naik, supaya enggak turun-turun? Kadang ada orang yang imannya naik, semangat ke masjid. Imannya turun, malas ke masjid. Sekarang bagaimana caranya naik, gak turun-turun? Baca kitab saya, Kitabul Iman. 57 petunjuk dari Nabi. Kitabul Ilmi, bab tentang mencari pengetahuan. Bagaimana supaya cepat paham. Ingatannya kuat, langsung mendapat keberkahan dari ilmunya. Ada orang belajar, maaf, pintar, tapi ilmunya gak berkah. Ilmunya hanya digunakan untuk menghasilkan mafsadat dalam kehidupan. Ada yang ilmu dunia, cuma menghancurkan kehidupan orang lain. Ada yang ilmu agama cuma dipakai untuk mencari kehidupan dunia. Yang ini tidak. Bahkan hebatnya, ada petunjuk bisnis Kitabul Tijarah. Ada petunjuk menata pemerintahan Kitabul Imarah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ikuti Nabi. Maka ketika Anda ikuti, yuhbibkumullah. Anda berpeluang mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat sini. Saya buat persamaan. Untuk mendapatkan cinta Allah, kata Al-Quran, ikuti Nabi. Kata Nabi, lihat sini. Dari sekian yang banyak yang diikuti itu, saya berikan amalan yang singkat. Ketika Anda kerjakan di waktu-waktu ini, Anda langsung berpeluang mendapatkan cinta Allah. Lewat hadis tadi. Perhatikan hadisnya. Cuma ada beberapa hari Anda kerjakan amalan ini. Anda mungkin banyak mengikuti saya dari bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, sampai tidur lagi. Setiap hari, 365 hari. Kalau mau singkat, padat, Anda gunakan cara yang cerdas. Cari beberapa hari ini, Anda kerjakan amalan di situ seketika cinta Allah Anda dapatkan. Ketika Anda dapatkan ini, maka bonusnya, teruskan ayatnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Anda kerjakan amalan itu, cinta Allah diraih, maka seketika Allah akan mengampuni semua dosa-dosa Anda. Semua dosa. Diampuni. Ini bonusnya. Orang yang dicintai oleh Allah, maka seketika, hal pertama yang ia dapatkan bukan sekedar pahala, tapi Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Dan itu nanti ada ukurannya, awas, hati-hati. Jangan Anda simpulkan bahwa saya mengerjakan amalan di hari-hari ini seketika cinta Allah datang. Tidak. Nanti akan ada ukuran-ukurannya. Dari mana Anda tahu ketika mengerjakan cinta Allah lahir didapatkan oleh Anda? Nanti kita akan bahas itu semua. Tapi saya ingin pahamkan dulu, dari 365 hari, ada beberapa hari yang kalau Anda mengerjakan amal soleh, Anda mendapatkan cinta Allah. Kalau Anda ingin mendapatkan cinta Allah, ikuti Nabi. Kata Nabi, ada beberapa hari. Kerjakan ini, maka Anda mendapatkan cinta Allah. Apa bonusnya? Semua dosa Anda akan diampuni. Siapa yang tidak punya dosa, boleh angkat tangan. Saya pulang. Dosanya sedikit? Agak banyak? Banyak? Masya Allah, saking banyak, tidak bisa ngangkat. Siapa yang mau masuk surga, angkat tangan. Masya Allah. Luar biasa. Ngaku banyak dosa, pengen ke surga. Nabi Adam dosa dikit, keluar dari surga gitu kan. Dan itu hikmah. Pernah saya bahas, jadi tidak perlu berpanjang lebar. Kemudian itu hikmahnya supaya diberikan petunjuk pada anak cucunya supaya kembali kepada Allah. Nah ini ada peluang. Jadi maksudnya gini, kalau Anda mengakui banyak dosa, lantas Allah berikan kesempatan untuk menggugurkan dosa. Tapi Anda tidak mau ambil juga, berarti yang salah bukan Allah. Anda sendiri yang menjerumuskan diri masuk dalam kubangan dosa. Jadi benar kata Nabi, semua umat Islam, umatku kata Nabi akan masuk surga. Akan masuk. Jadi kalau ada yang tidak masuk, bukan Nabi yang salah. Bukan Allah yang keliru. Orangnya sendiri yang gak mau. Illa man aba. Kamu mau masuk surga. Nih saya ampuni dosa. Waktunya di hari ini. Anda gak datang. Yang salah bukan Allah. Anda sendiri. Bahkan amalnya dihadirkan dalam kehidupan kita. Tapi tidak dikerjakan. Itu yang fatal. Nah sekarang kita cepat. Ya Allah, kami ingin dapatkan amalan ini. Apa yang dimaksud beberapa hari ini? Teruskan hadisnya. Min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis ini yang tadi dituliskan Al-Bukhari nomor hadis 969, At-Tirmidzi nomor hadis 757, Abu Dawud nomor hadis 2538, itu adalah tafsir dari Quran surah 89 ayat 1 sampai 10. Min hadhil ayyamil ashri, yaitu yang dimaksud 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini. Baik, belum selesai hadisnya. Qalu, para sahabat kemudian bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Ya Rasulullah, bagaimana status dengan jihad fi sabilillah? Apakah bisa menandingi keutamaan amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Nah, ini pintarnya para sahabat, masyaallah. Sebagian mereka membaca, ini amalan mendapatkan ampunan dosa, status tinggi. Tapi ada amalan lain, jihad fisabilillah, tinggi juga. Nah, dua-duanya yang tinggi ini kalau dibandingkan, mana yang paling tinggi? Mana yang paling utama? Nah, ini dari sini ada tasyji' nanti, penyemangat pada kita. Di saking dibandingkannya kita tahu mana yang paling tinggi, itu dorongan paling kuat untuk mengerjakannya. Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah yang standar pun tidak akan mampu menyaingi keutamaan amalan di malam ini, di hari-hari ini. Jadi kalau Anda satu mengerjakan amalan ini, kata para ulama hadis, pertama mendapatkan bonus tadi cinta dari Allah yang menggugurkan semua dosa, yang kedua status amalan Anda naik pahalanya, bukan sekedar pahala biasa, tapi pahala di atas jihad fi sabilillah.